الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masih berbicara tentang akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ma'asi tahunu sahibaha indal haja. Perbuatan maksiat itu akan mengkhianati pelakunya ketika dia membutuhkan. Nah, di antara akibat dosa, bahwasannya maksiat itu mengkhianati seorang hamba ketika dirinya sangat-sangat butuh pada sesuatu. Nah, fa inna kulla ahadin yahtaj ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu fi ma'ashi wa ma'adihi. Karena sesungguhnya setiap orang itu pasti butuh terhadap pengetahuan tentang apa yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang membahayakan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Maka orang yang paling mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang membahayakan adalah orang yang mengenal apa yang bermanfaat dan membahayakan itu secara detail. Semakin detail, semakin rinci dia mengenal, maka dia semakin tahu tentang hal itu. Nah, orang yang paling kuat, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling kuat terhadap jiwa dan keinginannya. Kemudian dia gunakan kekuatan tersebut untuk mengerjakan apa-apa yang bermanfaat. Dan dia gunakan kekuatan itu untuk menahan dirinya dari apa-apa yang membahayakan. Ya, jadi saya ulangi, setiap orang pasti butuh untuk mengenal hal yang bermanfaat dan yang membahayakan. Maka orang yang paling tahu adalah orang yang paling kenal secara detail. Kemudian, orang yang paling kuat dan yang paling cerdas adalah orang yang paling kuat dalam menguasai jiwa dan keinginannya. Kemudian dia gunakan kekuatan itu untuk mengerjakan hal yang bermanfaat dan mencegah dari perkara yang membahayakan. Maka dalam hal ini, pengetahuan, semangat, kekuatan, kedudukan masing-masing orang berbeda-beda. Itu pengenalan terhadap hal yang bermanfaat dan membahayakan masing-masing kita berbeda. Kekuatan untuk mengerjakan ketaatan dan menahan dari yang membahayakan juga berbeda-beda. Ya. Maka fa'arifuhum man kana 'arifan bi asbabis sa'adati was-saqawa. Maka orang yang paling mengenal di kalangan manusia adalah orang yang paling mengenal tentang sebab-sebab kebahagiaan dan mengenal sebab-sebab kebinasaan. Wa arsyaduhum, orang yang paling mendapat petunjuk dalam hal ini, man athar hadza 'ala hadza, yaitu orang yang lebih mengutamakan untuk mengerjakan sebab-sebab kebahagiaan daripada mengerjakan sebab-sebab kesengsaraan. Sebagaimana orang yang paling bodoh adalah orang yang kebalikan. Nah, maka kemaksiatan itu mengkhianati seorang hamba ketika seorang hamba itu sangat butuh untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemaksiatan apa? Mengkhianati pelakunya ketika dia sangat-sangat butuh untuk mendapatkan ilmu itu lagi. Itu apa? Ilmu tentang sebab-sebab kebahagiaan. Ilmu tentang sebab-sebab kebinasaan. Sehingga jadilah pelaku maksiat itu orang yang mengutamakan sebab-sebab kebinasaan daripada sebab-sebab kebahagiaan. Nah, dia lebih mengutamakan hal-hal yang rendah daripada hal-hal yang tinggi bernilai. Nah, karena dosa maksiat telah menutupi hamba tersebut dari kesempurnaan ilmu. Dosa dan maksiat telah menyibukkan hamba tadi dari perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Nah, maka ketika seorang hamba terjatuh dalam perkara yang tidak disukai dan dia ingin membebaskan dirinya dari perkara tersebut, maka dosa maksiat itu mengkhianati dirinya, mengkhianati hatinya, mengkhianati anggota badannya. Nah, maka keadaan dia itu seperti seorang yang dia punya pedang, ya, tetapi dia tertipu sehingga dia gunakan sarung pedangnya. Ya, dia punya pedang dan dikhianati, ditipu, sehingga dia hanya menggunakan apa? Sarung pedangnya, tidak ada manfaatnya. Nah, sedangkan dia dalam posisi berhadapan dengan musuhnya. Coba. Ya. Sehingga ya dia hancur dia. Nah. ketika hati seorang hamba sudah pusing, mabuk dengan dosa dan maksiat, ya, sehingga hati itu menjadi lemah, berpenyakit, padahal keadaannya apa? Dia membutuhkan kekuatan untuk memerangi musuhnya. Nah, ya kan? Padahal yang menentukan bagi seorang hamba apa? Hatinya. Apakah seorang itu berani maju bertempur secara gagah kesatria atau tidak, itu tergantung dari hatinya. Jadi anggota badan itu ngikut kepada hati. Nah, sedangkan hati hamba ini tadi telah berpenyakit, lemah, karena apa? Terkena racun-racun dari dosa dan maksiat. Demikian pula jiwa. Jiwa kita ketika sudah dikotori dengan syahwat, dengan maksiat, itu juga lemah. Ya. Meskipun jiwa kita itu jiwa yang memerintahkan kepada ketakwaan dan ketaatan, tetapi karena lemah jiwa kita, maka ya, tidak bermanfaat apapun seruannya terlalu lemah, ajakannya kepada ketaatan terlalu lemah. Bahkan bisa jadi jiwanya itu mati. Dengan kematian yang tidak ada harapan lagi untuk dihidupkan. Nah, maka kemaksiatan itu betul-betul akan mengkhianati pelakunya. Jadi seorang hamba ketika dia berada dalam kesulitan, berada dalam musibah, maka dia akan dikhianati oleh hatinya, dikhianati oleh jiwanya, bahkan dikhianati pula oleh anggota badannya untuk mendapatkan perkara yang lebih bermanfaat. Nah, maka lihat, seorang pelaku kemaksiatan ketika dia dapat musibah, tidak ada hatinya sedang bersandar kepada Allah, tidak ada yang dia berdoa kepada Allah, kan gitu? Tertutup semua sudah hal-hal yang bermanfaat untuk dia. Ya, nah. Tidak ada lesannya mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak ada. Yang keluar hanya caci maki. Ya? Maka kita lihat, ya, keadaan yang sangat mengerikan yang seperti ini. Ya. Jadi ketika kita butuh sesuatu yang membawa manfaat untuk kita, untuk kita selamat dari yang membahayakan, ternyata apa? Semuanya mengkhianati kita. Hati kita, jiwa kita, badan kita mengkhianati kita. Nah, maka itu semua adalah apa? Pengaruh daripada dosa dan maksiat. Ya. Maka, lihat. Berapa banyak orang itu memiliki pasukan. Sebetulnya dia punya pasukan untuk apa? Melawan musuh. Tetapi dia melalaikan pasukannya. dia sia-siakan pasukannya. Dia perlemah sendiri pasukannya. Dia enggak mengikuti berita-berita pasukannya. Keadaan pasukannya kayak apa enggak pernah dicek. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, dia ingin melawan musuh-musuhnya. Dia diserang oleh musuh-musuhnya. Kira-kira bagaimana? Dia bisa gunakan pasukannya? Dia bisa mempertahankan diri dari serangan musuh? Awalnya dia punya pasukan, cuma ini pasukan ini enggak diperhatikan, enggak dijaga, cenderung dilemahkan sendiri oleh dia. Enggak pernah ditanyakan keadaannya bagaimana, persenjataannya bagaimana, kesehatan pasukannya bagaimana, enggak pernah di ini. Sehingga ketika ada serangan dari musuh, apa yang terjadi? Dia mungkin menyiapkan pasukannya, segera bersiap, dia enggak bisa. Bahkan bisa jadi pasukannya ini mengkhianati dia, kan? Alah, ngapain komandan kita ini enggak pernah enggak memperhatikan kita, wis ikut musuh aja. Kan begitu? Udah ikut musuh aja. Nah. Sehingga kita kalah menghadapi musuh. Siapa? Sahwat. Karena pasukan kita enggak berfungsi. Nah, bahkan yang lebih dahsyat lagi, kemaksiatan itu mengkhianati kita, ya kan? Ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Ya kan? Orang ketika dalam keadaan sakaratul maut, dia sangat-sangat butuh untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya kan? Dia sangat butuh dengan kalimat itu. Kenapa? Rasul katakan man qala fi akhir kalami la ilaha dakhala jannah. Berarti siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, maka lisannya mengkhianati dia, hatinya mengkhianati dia, sehingga kita lihat berapa banyak orang tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika dalam keadaan sakaratul maut. Nah, diceritakan oleh beliau Ibnu Qayyim, berapa banyak orang yang mempersaksikan orang-orang yang mau mati ketika dikatakan Qul la ilaha illallah. Mereka menjawab, ma astati an akulah. Saya tidak mampu untuk mengucapkan. Ya. Sebagian lagi ketika ditalkin untuk mengucapkan itu, dia malah sebut ya bidak-bidak catur. Nah, sebutkan ada benteng, ada kuda, nah, saya kalahkan kamu, dan seterusnya. Ada juga yang ketika ditalkin, justru dia mendendangkan lagu dan nyanyian. Nah, bahkan ada yang mengatakan, tidaklah bermanfaat bagi diriku apa yang kau ucapkan. Aku telah banyak kemaksiatan. Ya? Aku tidaklah ada satu kemaksiatan kecuali aku kerjakan. Satu mati. Ya. Ya. ada yang ketika ditalkin dia justru bilang, oh ini barang ini bagus, itu menguntungkan, beli aja. Ya, sibuk dengan urusan bisnisnya. Ke bawah sampai ya, sakaratul maut. Jadi ketika seorang hamba dalam keadaan sadar, dalam keadaan memiliki kekuatan yang sempurna, itu saja masih bisa dikuasai oleh syaitan, bisa diperintah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, hatinya bisa lalai dari mengingat Allah, lisannya bisa kosong dari mengingat Allah, anggota badannya kosong dari ketaatan, maka bagaimana dengan keadaan orang-orang yang dalam kondisi sakaratul maut, yang akalnya sudah tidak sempurna, kekuatannya tidak ada, dia dipenuhi dengan kesakitan. Maka dalam kondisi sakaratul maut itu, ya, lihat seorang hamba kondisinya lemah, ya kan, lemah. Sedangkan syaitan ketika melihat ada orang sakaratul maut, dia betul-betul kumpulkan semua kekuatan dan kesungguhannya. Dia akan serang hamba itu habis-habisan. Mengapa? Kesempatan terakhir. Kalau sampai hamba ini tidak mati di atas kekafiran, sudah berarti selamat dia. Maka kita dapati serangan yang sangat dahsyat, ya, itu dialami oleh seorang hamba ketika mau meninggal dunia. Padahal kondisinya dalam kondisi apa? Paling lemah kan dia di situ. Sedangkan serangan musuhnya paling dahsyat. Maka ini alikhwah, kita butuh pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa selamat dalam kondisi itu kecuali mereka-mereka yang dikokohkan oleh Allah Ta'ala, sehingga akhir kehidupannya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, Allah katakan di surat Ibrahim ayat ke-27, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah kokohkan seorang mukmin ketika di dunia, itu apa? Dia jadikan akhir kalamnya la ilaha illallah. Dia mati, ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Adapun dikokohkan di akhirat, yaitu apa? Allah bantu, Allah kuatkan untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir di alam barzah. Nah, maka ini sekali lagi, tanpa bantuan Allah kita tidak bisa. Bayangkan, kondisi kita lemah, syaitan mengumpulkan seluruh pasukannya dan kekuatan untuk menyerang kita. Ada asar. Kisah bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau sakit, ketika beliau dalam keadaan ihtidar, ya, sakaratul maut, ya, kadang sadar, kadang tidak. Maka beliau kadang pernah mengatakan, la, nanti, Maka putra beliau Abdullah itu heran, kenapa bapakku kok bilang belum nanti. Setelah sadar, Abdullah tanya kepada bapaknya, "Wei, bapakku, ada apa? Kok engkau tadi bilang belum nanti? Emang kenapa? Anakku, apa kau tidak melihat? Syaitan berdiri di tempat sendalku itu sambil gigit jari." Seperti orang yang sangat menyesal gigit jari dan mengatakan, "Futni ya Ahmad, engkau telah terluput dari aku, wahai mamah." Masa belum. Nanti kalau aku sudah mati, baru lepas dari kamu. Ini kan tipuan yang sangat halus, kan? Serangan yang halus tapi mematikan. Coba kalau kita yang dapat itu, "Wah, engkau telah terluput dari aku, selamat dari gangguan." Wah, tumbuh rasa ujub, tumbuh rasa kesombongan, Pak. Halus, berarti kena itu. Tapi beliau adalah seorang yang arif, orang yang paling ngerti. Ya, tipu daya syaitan dia faham. Ya kan belum. Nanti kalau aku udah mati, baru aku selamat dari kamu. Jadi ini syaitan betul-betul memanfaatkan kesempatan terakhir. Nah, coba. Dalam kondisi kita lemah, musuh menyerang dengan kekuatan yang penuh. Tetapi ternyata kita dikhianati oleh anggota badan kita. Dikhianati oleh lesan kita, dikhianati oleh jiwa kita, dikhianati oleh hati kita, dikhianati oleh anggota badan yang lain. Habis. Nah. Ya. Maka bagaimana seseorang akan mendapatkan husnul khatimah kalau dia lalai dari Allah Ta'ala. Hatinya, lesannya lalai daripada mengingat Allah Ta'ala. Dia ikuti syahwat, dia ikuti hawa nafsunya. Maka tentu sangat jauh dari husnul khatimah orang-orang yang hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi bagi orang yang dia betul-betul menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kita juga bisa lihat loh, ya, ada kisah-kisah yang cukup mentakjubkan. Ya, jadi ada waktu itu seorang pasien sudah mau mati di rumah sakit, ditalkin sama dokternya, ucapkan la ilaha illallah. Dia kata, "Wahai dokter, tidak seperti itu mengucapkannya." Dokternya diluruskan. Ya, panjang pendek dari pengucapan kalimat la ilaha illallah diluruskan sama pasien. Ya, maka silahkan nanti rekan-rekan datang ke rumah sakit. Nanti tanya ke bagian kerohanian. Sebab biasanya kalau orang mau mati ini dipasrahkan ke bidang kerohanian di rumah sakit. Minta aja cerita. Minta dia supaya cerita tentang pengalaman dia selama dia bekerja di rumah sakit menghadapi orang mau mati. Macam-macam. Ya. Saya punya teman di PKU itu, kepala kerohanian itu. Wah, sudah Ustaz, macam-macam lah orang ditalkin itu. Ada yang ditalkin teriak-teriak, ada yang ditalkin malah meludahi saya. Jadi baru ucap lalu, wah sudah. Seperti itu. Tapi ada yang senyum, ucapkan, macam-macam orang itu. Nah, yang seperti ini akan melembutkan hati kita. Jadi loh ya. Jadi jangan mainnya ke mall terus. Sekali-kali ke rumah sakit. Ya. Ya seperti itu untuk mengingatkan kita dengan kematian dan akhirat. Ya. Nanti kalau kita ke mall terus, tahu-tahu ya tertipu pula kita. Nah. Baik. Kemudian akibat yang berikutnya. Al-ma'asi madadun minal insani li'aduwihi alaihi. Ya, kemaksiatan itu merupakan penolong dari manusia untuk musuhnya. Aneh gak ini? Jadi seorang punya musuh. mestinya dia gunakan apa yang ada pada dirinya untuk menghadapi musuh, kan begitu. Tapi ini enggak, justru dia berikan, ya, dia berikan apa yang dia miliki untuk membantu musuhnya dalam menghadapi dirinya. Jadi maksudnya di sini, ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, berarti apa? Dia telah membantu musuhnya untuk mengalahkan dirinya. Nah, ya, ya anggaplah misalnya seorang bermaksiat itu ibaratnya dia kasihkan pasukannya. Nah, tadi kita sepakat bahwa kita punya pasukan, ya. Ibaratnya dia kasihkan pasukannya kepada musuh untuk menyerbu dirinya. Atau dia sengaja membuka bentengnya supaya musuh mudah mengalahkan dirinya. Gambarannya seperti itu. Nah, ya, jadi sesungguhnya kita ini terus berada di medan pertempuran, ya, menghadapi musuh abadi kita, setan. Nah, maka ketika kita melakukan maksiat, nah ini tadi saya katakan, berarti apa? Kita telah membantu musuh-musuh kita untuk mengalahkan diri kita. Ya, padahal apa? Allah Ta'ala itu telah menguji kita dengan musuh yang tidak pernah lepas dari kita walaupun sekejap mata. Musuh itu terus bersama kita. Tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, terus melihat, mengintai kepada kita. Tapi satu sisi, kita enggak bisa melihat mereka. Nah. Ya. Musuh ini terus mengerahkan kemampuannya dalam segala keadaan. Tidak ada satu perkara pun yang sekiranya bisa untuk menyerang kita, pasti akan digunakan. Nah, ya, bahkan mereka juga meminta bala bantuan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Dia sudah tegakkan jaring-jaring, jerat-jerat yang menipu kita. Dia siapkan ya, tipu muslihat ya, dan berbagai macam hal yang dibutuhkan dalam pertempuran. Ya. Dan sesungguhnya Allah telah memberitahukan hal itu kepada kita dengan penjelasan keterangan yang cukup gamblang. Loh, musuhmu itu akan melakukan demikian, langkahnya demikian, cara mengatasinya demikian. Dan lengkap sebetulnya kita juga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah juga telah memberikan kepada kita senjata, bantuan, ya, senjata berupa wahyu, Alkitab, Sunnah, ya, adanya para ulama yang menjelaskan itu semua. Nah, akan tetapi, ya tadi, ya, kadang kita lalai, ya. Nah, jadi kita ini sudah diterangkan, dikasih senjata, ada ulama dan seterusnya, tinggal nanti bagaimana kita sikap kita. Nah, ketika ketemu dua pasukan ini, maka ketika seorang berbuat maksiat, itu sama saja dia apa? Tadi menyerahkan sebagai pasukan kepada musuhnya. Atau ketika orang bermaksiat, berarti dia telah membuka pertahanan diri untuk diserbu oleh musuhnya. Nah, maka mestinya apa? Mestinya seorang yang cerdas, dia akan tutup semua celah-celah yang memungkinkan musuh itu untuk menyelinap, masuk, ya, menyerang dirinya. Sebab ada kemungkinan musuh itu pasukan besarnya tidak bisa merobohkan benteng kita. Tapi karena ada celah-celah tadi, ada pasukan-pasukan musuh yang bisa apa? Menyusup. Ya, pasukan kecil menyusup ini kalau dibiarkan ya merusak dari dalam, kan? Ya enggak? Nah. Sehingga muncul bisikan-bisikan. Ya. Nah, kan di sini hendaknya apa? Ada hal-hal yang betul-betul harus dijaga. Karena itu merupakan apa? Celah. Celah terbesar yang dengannya musuh itu akan bisa menyelinap kemudian membuat kerusakan di hati kita. Ya, itu apa? Hendaknya kita menjaga telinga kita dari mendengar perkara-perkara yang haram. Ya. Jaga telinga kita dari mendengar perkara-perkara yang haram. Tutup itu. Karena pintu terbesar ini. Berapa banyak? Ya, seorang itu rusak hatinya, kemudian berbuat dosa yang sangat besar setelah dia mendengar satu perkara. Ya kan? Berapa banyak seorang muslim dia membunuh saudaranya setelah dia mendengar berita. Padahal berita itu belum tentu apa? Benar. Nah. Berapa banyak seorang terjatuh dalam perzinaan karena apa? Mendengar ucapan-ucapan, suara-suara yang haram. Ya, coba misalnya di telepon sama seorang perempuan yang suaranya begini, begini, begini, ya kan? Nah, itu. Jaga telinga. Nah, kemudian jaga lisan. Karena lisan ini juga termasuk salah satu celah besar yang dengannya apa? Musuh bisa masuk. Nah, jaga lisan dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Ya. Hendaknya seorang hamba, ya, seorang hamba itu apa? Betul-betul menggunakan telinga dan lisannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakan untuk mendengar kalamullah, kalamu rasul. Ya, gunakan untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik, kan gitu. Ya. Demikian pula lisan gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang bermanfaat. Maaf, Rasulullah kabarkan mayoritas orang masuk ke dalam neraka karena hasil lisannya. Ya, hasil lisan. Nah, maka di sini nanti ada kesalahan besar dalam penggunaan lisan itu apa? Lisan digunakan untuk mengucapkan perkara-perkara yang batil. Ya. Atau lisan itu diam dari al-haq. Ya, artinya kalau ngomong, ngomong yang batil. Tapi ketika melihat kebenaran dia enggak mengucapkan. Maka beliau istilahkan apa? Lisan. Seseorang yang lisannya bicara dengan kebatilan itu dengan syaitanun natik. Setan yang bicara. Adapun orang yang diam dari kebenaran itu setan bisu. Nah. Maka di sini hendaknya betul-betul dijaga wilayah ini. Ya, wilayah pendengaran dan wilayah lisan. Ya. Nah, jangan sampai kita apa? Lalai dari wilayah tersebut. Sehingga musuh akan bisa masuk yang mungkin awalnya hanya penyusup-penyusup saja. Ya. Tapi kalau penyusup sudah semakin banyak, berarti apa? Semakin lebar celah itu, maka pasukan besar dari musuh akan bisa masuk dan merobohkan benteng kita, habis kita. Maka kemaksiatan itu membuka itu. Semakin kita banyak bermaksiat, berarti semakin lebar celah yang apa namanya, terbuka. Nah, maka ini sekali lagi kita harus betul-betul menjaga, jangan sampai kita apa, lalai. Nah, baik, alhamdulillah sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan betul-betul bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa menjaga diri kita, jangan sampai bermudah-mudah ya, meremehkan perbuatan maksiat karena dampaknya luar biasa. Itu udah banyak sebutkan kan sejak kemarin-kemarin. Seandainya kita hanya terkena satu saja, itu pun sudah binasa kita. Apalagi kalau misalnya apa, kita mungkin terkena sekian banyak dari dampak itu, tentu lebih parah lagi. Nah, baik, subhanallah, alhamdulillah, syukur, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.